asya wahdaha mu'awwadan anha ma fi mithli amma anta za nakarin wa ma asliha fi mithli in khairan fa khairun walta mithlu khataman min hadidin min khasa'ithi kana, termasuk kekhususan-kekhususan kana. Ini tadi usul enggak ada loh, Salis. Nanti yang direkam di tempatnya siapa tadi? Hah? Ya, saya yang rekam tadi. Sekarang katanya. Min khasaiti kana, termasuk kekhususan-kekhususan kana, adalah jawazu hadiyah, boleh membuang kana. Boleh kana itu dibuang. Boleh membuang kana. Ingat ya, kana boleh dibuang ya, jangan lupa. Kana boleh dibuang. Walaha fi dzalika halatan. Ini memiliki dua keadaan, memiliki dua keadaan. Fataratan sekali tempo tuzafu wahdaha, dia dibuang sendirian. Wa yaqalu ismu wa khabaru, isimnya tetap, khabarnya tetap. Isimnya tetap, khabarnya tetap. Wa yu'awwad wa yu'awwadu anha ma. Terus karena ini digantikan ma. Digantikan ma, dan ma ini namanya ma zaidah. Tulis ayat mazahidah. Kala filfaki jedua halaman 12. Mazahidah. Ayat kala filfaki jedua halaman 12. Ayat kananya dibuang, terus diganti dengan apa? Dengan ma. Kananya dibuang, terus diganti dengan ma. Ma apa ini apa? Ma. Wataratan sekali tipu tughafu ma'asmiha, dia dibuang bersama isinya. Wa yabqal khabaru, tinggal khabarnya. Wa la yu'awwadu 'ala syai', dan tidak ada sedikit pun yang menggantinya. Jelas ini ya, dua kata jelas. Ada yang hanya dibuang kananya tok, baru diganti dengan ma. Ada yang dibuang apa? Kana sama isimnya, tinggal khobarnya. Tapi enggak ada, enggak diganti sedikit pun, enggak diganti sedikit pun. Jelas ini? Jelas ini, insyaallah jelas. Fal awalu, maka yang pertama, ba'da, yang pertama dibuang kananya. Ba'da an masdariyah. Ba'da an masdariyah. Ini harus an masdariyah. Fi kulli mawdhi'in urida bihi ta'lilu fi'lin bi fi'lin. An masdariyah, di semua tempat, di semua tempat an ini, di semua tempat an ini, urida fihi ta'lilu fi'lin bi'lin, diinginkan dengan an masdariyah di semua tempatnya dia, itu adalah bentuknya taklil fi'lin bi fi'lin. Mentaklil suatu perbuatan dengan perbuatan. Perhatikan sini. Jatuhnya kana dibuang. Ingat, kana dibuang itu setelah an masdariyah. Dia an masdariyah ini an masdariyah ini di semua tempat. Di semua tempat dia itu an masdariyah. Yang memiliki makna taklil fi'lin bi fi'lin. Sebab perbuatan dengan perbuatan. Ini mana? Ini. Makna fi'lin bi fi'lin taqaulihim. Amma anta mutalikon ing tolaktu. Jikalau kamu itu pergi, aku akan pergi. Jum. Sebabnya kamu pergi, aku akan pergi. Taklil suatu perbuatan pergi, bisiklin dengan pergi. Aik ketika dia pergi, aku akan pergi. Agama mana? Tapi dijelaskan, ditulis itu suaranya. Makna ta'lilu bi fi'lin. Ta'lilu fi'lin bi fi'lin. Ai min ajli hadzal fi'il wujudu hadzal fi'il. Min ajli hadzal fi'il wujudu hadzal fi'il. Ai karena perbuatan ini adanya perbuatan ini. Ai karena kamu pergi maka adanya saya pergi. Ada ta'lil fi'il bi fi'il. Perhatikan sekarang. Amma anta di sini, amma anta asalnya an sama ma. An ma. Mungtalikon apa khonana khobarnya kana. Isimnya kana dhamir mustatir pada apa? Hah? Pada kan ya? Nah, asalnya kunta saat insya Allah kunta bertakai mutaiku kobarikana tak kobarikana. Sahib karena dibuang gantinya adalah apa? Adalah ma anta kobar izinnya mungtalikon kobarnya aina karena kananya adalah dibuang gantinya ma. Ma di sini karena ini jatuh setelah an masdariyah bermakna taklil. Jikalau kamu itu pergi, aku akan pergi. Tapi kan an di sini laisa mana an syartiyah. Ingat, laisa mana an syartiyah. Jadi laisa mana an syartiyah. Anuna laisa an syartiyah. Kalau saya kan in, dia kan in. Laisa syartiyah ada. Wa inama an masdariyah yang memiliki makna syartiyah. Tapi yang memiliki makna syartiyah. Asalnya kata-kata ini ing talaqtu li an kunta mungtalikan. Asalnya ini ing talaqtu aku pergi li an kunta karena kamu pergi gitu saja. In talaqtu li an kunta mungtalikan aku pergi karena kamu pergi. Ya. Idzan anu nabaykhana maknanya taklil. Sebabnya kamu pergi, aku pergi. Ngono intine. Lihat. Fa quddimatul lamu wa ma ba'da 'ala al-fi'l. Maka didahulukan, ini kan asalnya kan in talaqtu. Didahulukannya lam aina lam li. Ini kan lam. Wa ma ba'da dan apa-apa setelahnya. Apa setelahnya? An kun kunta muntalikon. Ini setelahnya kan? Didahulukan. Al apa lefil? Enak lefil? Ing tolak tu, ing tolak tu. Ingat, fakut dimatul lam ain alam li. Li an kunta sampai akhir didahulukan alal fi'il. Kenapa didahulukan? Lil ihtimami bihi, untuk mewujudkan pentingnya dia. Untuk ihtimam. Ihtimam apa ya kawan? Jika kamu pergi, ihtimamnya kamu pergi. Ihtimam au likos diliktisos, atau tujuannya ikhtiar khusus. Artinya ikhwan anak, fasara li an kunta, didahulukan an kunta mutalikon, ing tolaktu, artinya khusus kalau kamu pergi akan pergi. Atau ihtimam kamu pergi akan pergi. Jadi enggak akan pergi dia karena kamu apa kedalian kamu pergi. Didahulukannya kamu pergi, maknanya memang kamu didahulukan, ihtimam mementingkannya kamu dan mengkhususkannya kamu, gitu loh kan. Makanya menjadilah kata-kata li an kunta mungtalikon ing tolaktu, ya kan? Li an kunta mungtalikon ing tolak, asalnya ing tolaktu li an mungtalikon kan, ing kunta mungtalikon. Yang li an kunta sampai akhir didahulukan, didahulukan pada ing tolaktu, menjadilah li an kunta mungtalikon ing tolaktu. Sudah ngerti salah kan? Itu asalnya. Summa hudifa al-jaru. Aina jar? Li. Li huruf jar dibuang. Kenapa dibuang? Ikhtisaran, untuk lebih meringkaslah. Buang. Kama yukhzafu kiasan min an. Sebagaimana dibuang karena mengkiaskan. Jar ini jatuh setelah an pada perkataan Allah, fala sunah alaihi ayat tawafima aifi ayat tauna fiasanya. An di sini ada sinya, dibuang karena ikhtisaran. Maka begitu juga dalam pembahasan kita, dibuang karena mencontoh ini, mengkias ini. Dan ada kan Quran, ya kan? Asal, makanya itu ada ayat tawafah asalnya fi an. Dibuang punya kerjanya, dibuang. Lah masalah kita disamakan dengan ini. Summa hudifat kana, kana dibuang. Ikhtisaran aidan. Baik, karena ikhtisaran meringkas juga. Fangfasara dhamir, dhamir berpisah. Karenanya dibuang, dhamir berpisah. Fasara an anta. Soma zidama iwadon. Kemudian ditambah ma, gantinya kana. Fasara an ma anta. Summa udhrimatin nun filmin. Nun digabungkan ke mim. Menjadilah am, am ma anta.